Baik, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar dan masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah. Dan insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yang akan kita sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad adalah pertanyaan berikut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz, mohon bimbingannya. Saya seorang ibu sekaligus istri, sudah mengenal salaf biidnillah, dan suami ana sebetulnya sudah paham tentang sedikit banyak dakwah salaf. Akan tetapi beliau belum mau sholat, berpakaian celana masih di bawah mata kaki, dan hal-hal yang melanggar syariat lainnya. Akan tetapi jika sedang di lingkungan salaf, dia mau melakukan amalan-amalan seorang salaf. Sering ana nasihati, tetapi sampai sekarang belum mau berubah. Mohon nasihat dan bimbingannya, kira-kira apa yang harus ana lakukan, terutama perihal tidak sholat. Apakah ana berdosa bertahan mendampinginya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Wabarakallahu fikum. Waiyakum jazakumullahu khaira. Wafikum barakallah. Jadi pertanyaan ini, barakallahu fikum, yang paling saya soroti adalah masalah sholat. Karena kalau saja dia sholat lima waktunya, mungkin saya akan menyatakan sabarlah bersamanya, nasihati dia dengan baik-baik, dan seterusnya. Tetapi kalau tidak sholat, ini mengerikan. Sebagian ulama menyebutkan hukum meninggalkan sholat itu kufur. Karena hadis-hadis yang sahih yang menyatakan bahwa al-farq atau pembedaan antara mukmin dengan kafir adalah tarkus sholat. Pembeda antara seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Faman taraka sholata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan jawabannya sangat tegas bahwa siapa yang tidak salat maka dia kafir, keluar dari Islam, tidak dikuburkan di kuburan muslimin, tidak disalatkan, dan seterusnya. Sedangkan yang lain masih membedakan sedikit antara orang yang sengaja dengan mengatakan juhud dan menentang saya tidak mau sholat, dengan orang yang iya saya mau sholat, nanti, kemudian lewat waktu, habis waktunya. Kemudian begitu lagi. Orang seperti ini masih meyakini bahwa itu adalah wajib, tetapi bermalas-malasan. Sebagian ulama masih menyatakan orang yang demikian tidak kafir. Wallahu ta'ala alam, ini jenis yang mana, apakah yang tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia kafir keluar dari Islam dan tidak layak hidup bersamanya. Atau seorang yang meyakini dia wajib, sholat itu adalah wajib, tapi kemudian bermalas-malasan. Maka ini yang perlu dinasihati dengan sangat keras, dengan sungguh-sungguh, bahwa itu dengan tidak sholat akan gugur seluruh amalan-amalan yang lainnya. Karena ketika seseorang jatuh ke dalam kekufuran, maka semua ibadahnya tidak diterima. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami enggak akan timbang amalan baik mereka sedikit pun. Atau disebutkan pula di dalam ayat lain, lakin lain asrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat kufur, berbuat syirik, maka engkau akan gugur seluruh amal-amalanmu. Sehingga nasihati dengan baik untuk dia kembali sholat kalau dia meyakini itu wajib. Kalau tetap dia mengatakan saya tidak yakin itu wajib dan saya menentang sholat, maka engkau harus hukumnya wajib untuk khulu, gugat cerai. Sebab dia sudah keluar dari Islam kalau memang dia menentang sholat. Baru setelah dia mau sholat biiznillah, mudah-mudahan saya doakan Allah berikan hidayah kepadanya dan kemudian dia sholat kembali lima waktunya, baru kita bicara yang berikutnya. Bicara masalah pakaian yang syar'i, bicara masalah sunnah-sunnah yang lain dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, hendaklah sabar dalam menasehatinya dan sabar dalam memperingatkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz, ana istri kedua. Sudah 8 tahun ana menikah, tapi qadarullah suami masih belum bisa adil tentang lahir dan juga batin. Ketika ada kesalahan, selalu suami minta uzur dan minta maaf, dan selalu seperti itu sampai 8 tahun ini. Ana maafkan, berharap suami akan berubah, tapi alhamdulillah ala kulli hal, masih suka tidak adil. Kadang dalam 1 tahun, ana hanya dikasih waktu 4 hari, sedangkan saudari ana 1 bulan lebih. Bagaimana menyikapi suami seperti ini? Beri ana nasihat. Dan apakah ana dapat pahala dari Allah karena bersabar walaupun dizolimi? Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa iyakum jazakumullahu khairan. Tentunya kesabaran ada pahalanya. Bahkan kesabaran itu merupakan ra'sul iman. Kepalanya keimanan. Arti iman itu kalau digambarkan ada kepalanya, maka kepalanya itu adalah sabar. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengucapkan dengan suara yang keras, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Maka kesabaran jelas dapat pahala yang besar, dan itu konsekuensi dari keimanan. Barakallahu fiikum. Tetapi di sini ada catatan kecil, dikatakan tidak adil masalah lahir dan batin. Yang wajib untuk adil itu adalah perkara-perkara zahir. Zahir itu yang tampak. Masalah gilir hari, masalah nafkah, seperti itu. Adapun yang urusannya batin, tidak ada seorang yang mampu untuk berbuat adil. Innaka lan ta'dil bainan nisa walau harastum, kata Allah. Engkau wahai Rasul enggak akan bisa bersikap adil walaupun kau bersungguh-sungguh. Itu pada masalah batin. Adapun pada masalah zahir, disuruh, diperintahkan, wajib untuk adil pada istri-istri. Maka kalau mendengar suami ini nasihat tersebut atau nasihat yang sedang kita baca ini, maka hendaklah dia bersikap adil pada istri-istrinya. Jangan sampai dia dibangkitkan yaumil qiyamah, ahadus syiqqaihi ma'il, kata Nabi. Nanti salah satu sisinya dia miring karena dia di dunia tidak adil terhadap istri-istrinya. Adapun sebagai istri, dia harus sabar dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah afwan Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga. Amin Allahumma amin. Ana mau tanya tentang pembahasan yang telah lalu tentang azl. Pertanyaannya, bagaimana mengeluarkan sperma ketika di luar? Apakah boleh dengan tangan sendiri atau bagaimana? Atas jawabannya ana ucapkan jazakumullahu khairan. Yang dimaksud bukan dengan tangan sendiri, artinya dia bertamattu dengan istri. Tamattu bernikmat-nikmat sebagaimana layaknya suami istri. Bahkan dukhul juga termasuk. Ya, ini sampai betul-betul dukhul, betul-betul jima. Tapi ketika terasa mau keluar sperma, dia cabut dan dia tumpahkan di luar. Atau dia cabut, dia tumpahkan dengan dibantu tangan istri misalnya. Itu barakallahu fikum adalah sesuatu yang dikatakan dengan azl. Dan jawabannya atau hukumnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau ada hajat-hajat yang memang dimaklumi untuk dia menunda kehamilan. Tetapi kalau tidak, maka hukum asalnya Rasulullah SAW menyatakan hendaklah perbanyak keturunan. Tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang peranak, banyak anaknya dan penyayang, karena sungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksud adalah dengan istri, dan kemudian dia ketika mau keluar spermanya, dia cabut dan dia tumpahkan di luar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika seorang istri meniamkan suami selama 3 hari atau bahkan lebih? Bahkan kalau marah berucap kotor kepada suami. Dan juga sering berucap ngusir dari rumah. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Tidak sepantasnya bagi seorang istri untuk mendiamkan suami. Apalagi lebih dari 3 hari. Pertemanan saja, seorang muslim dengan muslim lainnya yang tidak ada hubungan nikah, Rasulullah SAW melarang. La yajuzu fawqa tsalats. Tidak boleh permusuhan, diam-diaman, lebih dari 3 hari. وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا. Yang ini berpaling dari yang itu, yang itu berpaling dari yang ini. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan kemudian Nabi bersabda, خَيْرُهُمَا man yabda'u bisalam. Yang lebih baik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Jadi tidak perlu gengsi istri atau suami, hendaklah yang lebih dulu lebih baik. Lebih dulu minta maaf, lebih dulu memberi salam, menyapa dan berupaya untuk akur kembali, maka itu yang lebih baik. Apalagi ini suami istri yang sudah terikat dengan ikatan nikah, yang seharusnya hidup dengan saling mencintai, saling berkasih sayang, saling membantu, saling memperhatikan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Apalagi ketika sampai menyebutkan kalimat pengusiran dan sebagainya. Jangan sampai kebablasan. Rasulullah SAW pernah marah, tetapi tidak pernah keluar dari mulutnya ucapan yang batil. Apalagi ucapan-ucapan zalim atau ucapan-ucapan kufur, tidak ada. Sehingga ketika sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mencatat semua ucapanmu, tetapi orang-orang Quraisy berkata kepadaku, jangan tulis semua ucapan Nabi, karena beliau berbicara kadang marah, kadang ridho. Karena beliau berbicara kadang marah, kadang ridho, kata orang Quraisy. Maka Nabi pun berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, uktub, walladhi nafsi biyadi, ma kharaja minhu ilhaq. Sambil menunjuk ke mulutnya. Tulis. Tulislah semuanya. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Sambil menunjuk ke mulutnya. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Artinya beliau tetap berbicara hak fi ghadabin wa ridha. Ketika marah ataupun ketika ridha, ucapannya hak. Sehingga barakallahu fikum, silakan marah, karena marah itu kadang-kadang mengungkapkan apa yang dia inginkan, mengungkapkan apa yang sesungguhnya dia maukan, mengungkapkan kesalahan apa yang dilakukan oleh suaminya. Silakan. Tetapi jangan sampai kemudian kebablasan mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau kalimat-kalimat yang tidak pantas, apalagi sampai kalimat-kalimat pengusiran dan seterusnya. Ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang berlebih atau sesuatu yang melampaui batasnya. Disebutkan di sini dalam pertanyaan, bahkan kalau marah berucap ucapan kotor pada suami, astagfirullah, maka inilah ya juz, tidak boleh bahwa marah ataupun ridho, ucapan yang keluar adalah ucapan yang hak, ucapan yang benar atau ucapan yang jujur, ucapan yang apa adanya. Sehingga saling tahu antara suami istri apa sih sesungguhnya yang dimaukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah kita berdosa jika kita bujuk suami untuk pindah ke rumah orang tua saya, disebabkan orang tua saya sudah meminta saya untuk mengurusi mereka? Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Kalau sebatas membujuk suami, silakan. Silakan membujuk suami, meminta dengan baik, memohon kepada suami, silakan. Tetapi diberi atau tidak diberi, itu hak suami. Karena setelah akad nikah, setelah sudah sah engkau menjadi istri suamimu, maka suami lebih penting, lebih harus ditaati daripada orang tuamu. Sehingga permohonan silakan saja, meminta silakan saja. Kalau suami memberikan, bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Kalau belum memberikan, ya sabar. Jangan kata-katanya saya cuma membujuk, ternyata kalimat-kalimatnya bukan membujuk, tetapi segala macam perkara yang merupakan kata-kata yang gak pantas dan sebagainya, yang bahasa daerahnya apa? Goda ya. Membikin susah suami, padahal suami memiliki kewajiban-kewajiban yang lain. Sehingga barakallahu fikum, silakan. Kalau membujuk suami tidak dosa, berdiskusi pada suami bagaimana orang tua saya, butuh perhatian dan sebagainya, bagaimana kalau pindah. Tetapi saya usulkan, ini pribadi, bukan hukum. Jangan ke rumah orang tua, tetapi dekat rumah orang tua. Jadi tetap terpisah, tapi engkau bisa mengurusinya dengan datang setiap hari misalnya, atau datang pagi, atau datang sore harinya, bisa memperhatikan orang tuamu. Sebab nanti akan muncul masalah lain kalau satu rumah, dan itu sering terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah benar istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dalam satu rumah, satu atap, hanya beda kamar saja? Artinya jika kita ta'adud, sunnah mengikutinya mengumpulkan para istri satu rumah, satu atap saja. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tidak benar yang demikian. Sebab memang rumah-rumah istri-istri Nabi itu seperti kamar-kamar. Tapi kamar yang mandiri, artinya rumahnya seperti kamar. Disebut dalam Al-Quran dengan hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Hujurat itu kamar-kamar. Tapi bukan kamar-kamar dalam satu rumah, tidak. Kamar-kamarnya itulah rumahnya. Ini rumahnya Aisyah sekamar. Rumahnya ini sekamar. Tapi pisah-pisah. Artinya sendiri-sendiri, tidak satu bangunan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum seorang janda tinggal seorang diri? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban Ustaz. Waiyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Seorang wanita, siapapun dia, apakah dia janda ataupun perawan, sesungguhnya dia harus memiliki mahram. Maksudnya mahram itu adalah laki-laki yang merupakan orang dari kerabatnya sendiri, bisa bapaknya, bisa kakaknya, kalau tidak ada suaminya. Kalau janda tidak memiliki suami, paling tidak dia memiliki mahram dari bapaknya atau kakaknya atau yang lainnya. Itu barakallahu fikum sekedar mengamankan seorang wanita. Artinya bukan hukumnya kemudian haram, saya tidak bilang seperti itu. Paling tidak kalau ada sesuatu, maka ada laki-laki yang bisa mengurusinya, begitu. Tidak semua perkara bisa dilakukan oleh seorang wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, alhamdulillah telah kita bacakan pertanyaan-pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Dan dengan demikian selesai pula acara Indahnya Keluarga Sakinah. Semoga semua yang disampaikan di kesempatan malam hari ini dari isi kajian maupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bisa memberikan manfaat untuk kita semua di kesempatan malam hari ini. Baik, saya Fakir Rajib undur diri dari ruang dengar Anda semua. Akhir kalam, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.